Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah maba'ad. Kita telah mempelajari jenis yang pertama dari anwa' jenis-jenis perbuatan Nabi SAW, yaitu yang dikerjakan oleh Nabi sesuai dengan tuntutan karakter sebagai manusia, pada dasarnya tidak memiliki hukum, ya, dan seterusnya. Yang kedua, yang dikerjakan sesuai dengan adat, pada dasarnya mubah, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, dikerjakan dalam bentuk khususiyah, merupakan kekhususan Nabi SAW, dan itu harus berdasarkan dalil untuk menetapkan bahwa itu khusus. Kemudian yang keempat, yang dikerjakan oleh Nabi SAW dalam rangka ta'abbud, maka yang rajih puncaknya hanya menunjukkan bahwa itu mustahab sunnah dan tidak sanggup dikatakan wajib. Kemudian al-khamis, qira'. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif al-'allamah Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, al-khamis ma fa'alahu bayanan bi mujmalin min an-nusus al-kitabi aw as-sunnati fa wajibun 'alayhi hatta yahsula bayanan li wujubi al-bayanu li wujubi at-tabrighi 'alayhi thumma yakunu lahu حكم ذلك النص المبين في حقه وحقنا. فإن كان واجبا كان ذلك الفعل واجبا، وإن كان مندوبا كان ذلك الفعل مندوبا. Yang kelima, yang dikerjakan oleh Nabi dalam rangka penjelasan, bayanan limu jumalin, penjelasan terhadap suatu perkara yang mujmal, yang global, min nususil kitabi aw sunnah, dari nas-nas al-kitab dan as-sunnah, dari kitab atau sunnah. Jadi yang dikerjakan oleh beliau itu sebagai penjelasan terhadap sesuatu yang global dari suatu nas al-Quran dan sunnah. Maka hukumnya kata Syekh fawajibun alaih, maka hukumnya adalah wajib atasnya mengerjakan hal itu, karena hal itu dalam rangka untuk menjelaskan suatu nas yang global maknanya, yang butuh diperjelas. Ya, tugas Nabi sebagai mawaris Allah untuk menjelaskannya, maka wajib atasnya mengerjakan itu, memperjelasnya. Hatta yahsul al-bayana, sampai dihasilkan penjelasan itu, sehingga menjadi jelas makna yang dimaksud dari nas yang global tersebut. Ya, kemudian ditahlil oleh beliau li wujubi tabligh alai, hal itu wajib atas beliau karena wajibnya tugas menyampaikan risalah, ya, kewajiban atas menyampaikan risalah tabligh. Kemudian proses tahap berikutnya, summa yakunu lahu hukmu dzalikan nasi al-mubayyan fi haqqihi wa haqqina. Summa yakunu lahu hukmu dzalikan nasi al-mubayyan fi haqqihi wa haqqina. Kemudian menjadilah bagi beliau hukum, ya, yang berlaku untuk beliau adalah hukum yang ada pada nas yang dijelaskan itu, ya, terkait pribadi beliau dan pribadi-pribadi umat. Ya, terkait pribadi beliau dan publik ini, yaitu umatnya beliau, hukum yang berlaku adalah hukum yang ada pada nas yang mubayyan tersebut. Fa'inkana wajiban, apabila nas yang mubayyan tersebut, ya, yang terkandung di dalamnya adalah hukum yang wajib, karena dzalikal fi'l wajiban, maka fi'il perbuatan yang beliau kerjakan itu hukumnya wajib. Wa in kana manduban, apabila hukum yang terkandung pada nas yang mubayyan itu adalah mandub, karena dzalikal fi'l manduban, maka fi'il itu pun menjadi mandub hukumnya. Baik, saya tadi bil amsilah, misal wajib. Misal al-wajib af'al salat al-wajibati al-wajibatu af'al salat al-wajibatu af'al salat al-wajibatu allati fa'alaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bayanan limajmali qawlihi ta'ala fa'aqimu shalah. Af'al salat al-wajibatu, yaitu gerakan-gerakan salat yang bersifat wajib yang dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, itu dikerjakan oleh Nabi, gerakan-gerakan sholat yang wajib itu dalam rangka sebagai penjelasan terhadap mujmal global makna dari firman Allah wa aqimus shalah, hendaknya kalian menegakkan sholat. Tegakkanlah sholat, ini maknanya global. Bagaimana cara menegakkan sholat? Sholat yang ditegakkan ini bagaimana tata cara pelaksanaannya, gerakan-gerakannya? Maka Nabi pun menjelaskannya, ya, menjelaskannya dengan perbuatannya, sehingga nas ini pun setelah dijelaskan oleh perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam menjadi mubayyan, menjadi apa? Menjadi nas yang mubayyan, yakni sudah dijelaskan dengan perbuatan Nabi, sudah dijelaskan oleh perbuatan Nabi sehingga menjadi nas yang mubayyan. Sekarang hukum dzalikan nas al-mubayyan, apa hukum dari nas yang mubayyan ini setelah dijelaskan oleh Nabi melalui perbuatannya, apa hukum yang terkandung di dalamnya? Waqimus shalah, perintah sholat, yakni wajib. Dengan demikian gerakan-gerakan yang dilakukan itu pun wajib hukumnya. Nah, misal mandub, misal mandubi sholatuhu sallallahu alaihi wasallam raka'ataini khalfal maqami ba'da an faragha min at-tawafi بيانا لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى حيث تقدم صلى الله عليه وسلم إلى مقام إبراهيم وهو يتلو هذه الآية وهو يتلو هذه الآية وركعتان خلف المقام سنة. Contoh al-mandub, salatnya Nabi alaihi wasallam 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim, yaitu di belakang maqam Ibrahim, tempat berdirinya Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Ba'da an faragha min at-tawaf, seusai mengerjakan tawaf. Nah, ini adalah 2 rakaat sunnah tawaf, setelah tawaf. Nah, itu dikerjakan oleh Nabi bayanan liqouli ta'ala, dalam rangka penjelasan terhadap makna ayat yang global mujmal, yaitu wattakhidhu, hendaknya kalian mengambil, menjadikan min maqam Ibrahim, dari maqam Ibrahim, yaitu tempat berdirinya Ibrahim, di tempat pijakan Ibrahim ketika meninggikan Ka'bah dindingnya, musalla, jadikanlah musalla, tempat salat. Bagaimana makna ya menjadikan maqam Ibrahim sebagai tempat salat? Bagaimana penjelasannya? Penjelasannya adalah perbuatan Nabi haitsu taqaddama sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam maju seusai tawaf, maju ila maqam Ibrahim, ke posisi maqam Ibrahim, dan menjadikan maqam Ibrahim di hadapannya antara dirinya dengan Ka'bah, maju ke depan ke arah maqam Ibrahim, wa huwa yatlu hadhihi al-ayata, sambil sembari membaca ayat ini, maju menuju maqam Ibrahim sembari membaca ayat ini, wa takhidhu maqam Ibrahim shalla, dan kemudian Nabi salat 2 rakaat menghadap ke Ka'bah dan maqam Ibrahim di depannya. Perbuatan Nabi ini adalah penjelasan terhadap makna yang global dari ayat tersebut, sehingga ayat ini pun menjadi mubayyan, menjadi jelas maknanya dengan perbuatan Nabi yang tadinya global sebelum di diberi bayan, diberi penjelasan dengan perbuatan Nabi tersebut, global maknanya mujmal, dengan datangnya perbuatan Nabi sholat dua rakaat tersebut setelah tawaf, diketahuilah itu maknanya, sehingga menjadi mubayyan. Dan hukumnya terkandung di dalamnya adalah mustahab. Perintah itu bersifat mustahab. Wa raka'atani khalfal maqam sunnah. Dua rakaat ya, di belakang maqam Ibrahim setelah tawaf, hukumnya sunnah. Nah, kok wa amma taqriruhu sallallahu alaihi wasallam ala syai'i fahuwa dalil, fahuwa dalilun ala jawazihi ala al-wajhi alladhi aqarrahu qawlan kana am fi'lan. Jadi anwa' al-fi'l sudah selesai ya. Nah, sekarang taqrir. Nah, ma udhifa lana al-khabar adalah ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qad aw fi'l aw taqrir aw wasf. Nah, sekarang takrir. Adapun takrir Nabi alaihi wasallam ala syai' persetujuan beliau atas sesuatu, fa huwa dalilun ala jawazihi, maka itu merupakan dalil bolehnya hal itu, ala al-wajhi, dalam bentuk alladhi aqarrahu, dalam bentuk yang disetujui oleh Nabi alaihi wasallam. Qawlan kana, baik yang disetujui itu adalah ucapan, am fi'lan, atau yang disetujui itu adalah perbuatan. Ya, yang disetujui, yang ditakrir oleh Nabi, yakni suatu ucapan atau perbuatan yang muncul dari sahabat di tengah-tengah ya sahabat. Ucapan atau perbuatan yang muncul dari kalangan sahabat, Nabi menyetujuinya. Nah, misalu ikra. Misalu ikraruhu مثال إقراره على القول إقراره الجارية إقراره الجارية التي سألها أين الله قالت في السماء. ini hadith yang kalian sudah kenal, hadith Mu'ayyid bin Hakam As-Sulami dalam Sahih Muslim. Ini contoh ikrar persetujuan Nabi atas suatu ucapan. Ikrar Nabi kepada al-jariyah, budak wanita milik Muawiyah bin Hakam As-Sulami yang lalai ketika menggembalakan dombanya sehingga dimakan serigala, sehingga Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu marah, fasakka wajha, sehingga menempelannya, kemudian dia menyesal dan ingin menebus kesalahannya menempelan budaknya, sehingga dia ingin dimerdekakan. Kemudian Nabi dia menyampaikan kepada Nabi maksudnya, dan Nabi meminta kepada Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami radhiyallahu anhu untuk menghadirkan jariahnya itu, budak wanitanya itu, untuk diuji apakah dia seorang yang beriman sehingga berhak, yakni sah untuk dimerdekakan. Nah, karena budak yang sah untuk dimerdekakan yang beriman. Nah, ketika Nabi mengujinya dengan pertanyaan, aina Allah, di mana Allah berada? Qalat, dia menjawab, fis sama, ay fil ulu, au ala sama, yaitu di atas ya. Di atas atau di atas langit. Nah, ternyata Nabi alaihi wasallam mengatakan, atikha fa innaha mu'minah. Atikha, merdekakan dia, fa inna, karena sesungguhnya dia seorang yang beriman, wanita yang beriman. Nah, ketika Nabi mengatakan merdekakan dia karena dia wanita yang beriman, ini ikrar dari Nabi atas ucapan, ya, atas ucapan wanita itu mengatakan Allah fis sama. Itu takrir, ikrar dari Nabi atas ucapan jariah itu bahwa Allah fis sama, Allah ada di atas langit, bukan di langit ya. Ada sebagian orang, bahkan terkadang masih ada sebagian ustaz kita yang sebenarnya dengar di RII mengartikan fis sama dengan di di langit, dan ini fatal karena langit sebagai bangunan ya mustahil Allah di langit, dan itu keliru. Nah, sebenarnya tidak sadar aja Allah bukan di langit tapi di atas langit. Nah, langit 7 lapis makhluk, di atasnya adalah surga. Nah, surga tertinggi Jannatul Firdaus, kemudian atapnya adalah arasy. Allah di atas arasy, di atas seluruh makhluk, bukan di langit, di atas langit. Nah, jadi ini diperhatikan. Tayyib. Nah, ini adalah ikrar Nabi atas ucapan wanita tersebut. Itu yang dipetik dari sini. Nah. Jelas ya? Contoh ومثال إقراره ومثال إقراره على الفعل إقراره الصح إقراره صاحب السرية سامع dengan yang di atas إقراره إقراره صاحب السرية الذي كان يقرأ لأصحابه ويختم بقل هو الله أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم سألوه لأي شيء كان يصنع ذلك وسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب وأنا أحب أن أقرأها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. Contoh ikrar Nabi atas suatu perbuatan dari sahabat. Ikrar Nabi, persetujuan Nabi terhadap ashabas sariyah, yakni pimpinan komandan pasukan yang diutus oleh Nabi SAW untuk berperang. Supaya kita ketahui bahwa ada istilah sariyah dan ghazwa apabila dipimpin langsung oleh Nabi, sedangkan sariyah apabila Nabi mengirim pasukan dan menunjuk salah satu sahabat sebagai koidnya, sebagai komandannya, dan Nabi sendiri tidak menghadiri itu syariah. Nah, sahibu syariah dan komandan syariah tersebut, pasukan tersebut pada kisah mereka ya, melaksanakan tugas ketika memimpin sholat sebagai imam, karena yaqra'u li ashabihi adalah dia membaca pada sholat jamaah bersama sahabatnya. Setelah baca Al-Fatihah, dia baca surat dan selalu ditutup dengan fayakhtimu, dan selalu mengakhirinya dengan qul huwallahu ahad. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah dia membaca ya, dia membaca, jika membacakan Al-Quran kepada sahabatnya, jika membacakan Al-Quran kepada sahabatnya, maka dia menutup bacaannya dengan qul huwallahu ahad. Jadi tidak ada sini keterangan bahwa dalam sholat, karena yaqra'u li ashabihi, dia adalah jika dia membaca Al-Quran untuk sahabatnya, pasukannya. Setiap dia membaca Al-Quran untuk mereka, maka ditutup bacaan itu dengan qul huwallahu ahad. Nah, di sini begitu ya. Nah, namun sebagai kita ketahui bahwa ini terkait dengan sholat ya, karena itu ada hukum yang terkait dengan sholat yang dibicarakan di sini, nanti akan kami sampaikan. Nah, itu disampaikan kepada Nabi, tanya kepada Nabi, maka Nabi berkata saluhu, tanya kepadanya bi ayyi syai'in kana yasna'u dhalik, dengan sebab apa dia selalu melakukan itu? Kenapa dia selalu jika membaca menutupnya dengan qul huwallahu ahad? Fasa'aluhu, maka mereka bertanya kepadanya. Faqal, dia pun menjawab, di annaha sifatul rahman wa ana uhibbu an aqra'ah. Karena al-ikhlas itu berisi penjelasan sifat ar-Rahman, Allah, sifat-sifatnya, dan saya menyukai untuk membacanya. Maka selalu saya tutup bacaan saya dengannya. Ya. Dan juga dalam sholat pun begitu. Ya, kita memimpin sholat dengan mereka, menutup dengan itu bacaannya. Nah, maka Nabi SAW mengatakan, akhbiruhu, beritakan kepadanya, kabarkan kepadanya, anna Allah yuhibbu, sesungguhnya Allah mencintai dia. Masya Allah, hadits muttafaq alaih. Nah, ikrar Nabi di sini menunjukkan persetujuan Nabi atas hal itu. Artinya apa yang dilakukan oleh sahabat itu tidak sah, tidak salah. Akan tetapi, apakah menunjukkan hal itu sunnah dalam sholat? Ya, disunnahkan menutup bacaan surat dengan Qul huwallahu ahad. Nah, di sini ada keterangan dari Syekh, bisa dicatat. وهذا لا يدل على مشروعية ذلك. وهذا لا يدل على مشروعية ذلك. بل يدل على أن الفاعل. بل يدل على أن الفاعل لا ينكر عليه. بل يدل على أن الفاعل لا ينكر عليه. Lakin وهذا لا يدل على مشروعية ذلك بل يدل على أن الفاعل لا ينكر عليه لكن لزوم السنة أفضل منه لكن لزوم السنة أفضل منه ولهذا لم يكن يختم النبي صلى الله عليه وسلم بقل هو الله أحد ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يحب صفة الرحمن أكثر مما يحبها هذا الرجل إذن فهو من الجائز الذي ليس بمشروع Jadi apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut ketika sholat bersama sahabatnya dan selalu menutup bacaan suratnya dengan itu tidak menunjukkan bahwa itu mustahab dalam sholat menutup bacaan surat dengan Qulhuwallahu Ahad. Tidak menunjukkan masyru'iyyah dzalik, yakni menunjukkan di syariatnya ini mustahabnya hal itu. Bahwa itu memiliki keutamaan diamalkan, tidak. Bal yadullu ala anna al-fa'ila la yunkaru alaih. Tetapi ini menunjukkan bahwa pelakunya tidak diingkari oleh Nabi. Jadi jika ada yang melakukan itu, kita tidak mengingkari. Itu bukan hal yang salah. Lakin luzumus sunnah, akan tetapi menekuni sunnah, luzumus sunnah, menekuni sunnah Allah lebih utama daripada itu. Bagaimana sunnah Nabi jika membaca dalam sholat? Tidak seperti itu. Walihada lam yakun yakhtimun Nabi sallallahu alaihi wasallam biqul huwallahu ahad. Oleh karena Nabi SAW tidak pernah menutup bacaan suratnya dalam sholat dengan qul huwallahu ahad. Wa nahnu na'lamu, sementara kita mengetahui, anna Rasul alaihi salatu wassalam, bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam yuhibbu sifat ar-Rahman, mencintai sifat ar-Rahman akthara mimma yuhibbu hadha ar-rajul, mencintai surat al-ikhlas lebih daripada kecintaan sahabatnya itu terhadap al-ikhlas. Bersama dengan itu Nabi tidak mengamalkan. Berarti Nabi punya sunnah dalam bacaan itu, tidak bukan bagian dari yang disunnahkan, yang suruh, yang mustahil, yang dicontohkan Nabi. Tetapi ketika pria itu melakukan dan Nabi tidak mengingkari, menunjukkan itu boleh. Sekarang yang kita tiru orang itu apa Nabi? Kan begitu. Luzum sunnah menekuni sunnah dicontohkan Nabi afdal. Jadi idzan, jika demikian, fahuwa minal jaiz. Maka apa yang dilakukan oleh sahabat itu termasuk boleh karena disetujui oleh Nabi. Tetapi bukan sesuatu yang masyru. Yang masyru adalah yang dicontohkan oleh Nabi SAW dalam bacaan-bacaan salatnya. Barakallahu fikum. Khamsa. Tambah. Bagai syun apa itu? Bagai syun daqiqah. Syun daqiqah. Tayyib, misal akhar. مثال آخر تكراره الحوشة يلعبون في المسجد من أجل التأليف على الإسلام. مثال lainnya إكرار persetujuan Nabi kepada orang-orang Habasyah, orang-orang Sudan, Afrika, يلعبون في المسجد, yang bermain, ya, bermain dengan permainan yang mereka miliki yang sifatnya permainan perang. Formasi perang, main perang-perangan di masjid. Jadi permainannya itu bukan kejar-kejaran, lomba lari, ya, bukan main bola, bukan permainan itu, tapi permainan apa? Sampai dalam hadis-hadis muttafaq alaih, permainan yang mereka lakukan adalah permainan yang bentuk permainan itu adalah formasi perang, teknik perang. Jadi ada unsur terkait dengan jihad fi sabilillah. Nah, itu dibiarkan oleh Nabi. Ya, padahal masjid adalah tempat khusyuk, tempat ibadah, tempat zikir, ya, tempat mulia. Tetapi pertama, permainan mereka itu bukan permainan lahu-lahu, bukan permainan sia-sia belaka, tapi permainan yang terkait dengan masalah jihad, karena latihan perang. Permainan yang mengandung unsur latihan perang. Itu satu. Dan Nabi menyetujuinya min ajli ta'lifi 'ala al-Islam. Yang kedua, yang perlu kita tahu di sini, Nabi menyetujuinya karena min ajli ta'lifi 'ala al-Islam, dalam rangka untuk mentaklif, memikat hati mereka terhadap Islam, mengesankan kesan yang baik di hati mereka atas Islam. Ya. Bahwa Islam itu bukan agama yang sempit, ya, serba melarang. Nah, ada hal-hal yang ditolerir dalam Islam. Nah, bisa dikatakan di sini, li'annahum hadithu ahdin bil Islam. Kenapa mereka ditaklif? Li'annahum hadithu ahdin bil Islam. Li'annahum hadithu ahdin bil Islam. Li'annahum hadithu ahdin bil Islam. Li'alamu أن في ديننا يعلم أن في ديننا فصحا يعلم أن في ديننا فصحا wa anna dinana dinu yusrin wa suhulah wa anna dinana dinu yusrin wa suhulah. Jadi kenapa mereka ditaklif? Li'annahum hadithu ahli bil'islam. Karena mereka adalah orang-orang yang baru masuk Islam, ya. Sehingga butuh diikat hatinya, diberi kesan yang baik dari Islam. Bahwa Islam itu, ya, agama yang perlu dengan tolerir, agama yang menyempitkan penganutnya, yang mempersusah penganutnya. Nah, li'allamu anna fi dinina fasahan, ya, agar mereka mengetahui bahwa dalam agama kita terhadap apa? Terdapat fasah, yakni kelonggaran. Wa anna dinana dinu yusr, dan bahwasanya agama kita agama yang mudah, bukan agama yang berat, yang sulit. Adapun para sahabat Nabi, ya, radhiyallahu anhum, ini para sahabat Nabi yang mendampingi Nabi di Madinah, tidak dikenal bahwa mereka melakukan permainan-permainan seperti ini di masjid. Itu satu. Tidak, kan? Nah, mereka kenapa dibiarkan? Karena mereka hadir di Islam itu tadi, taklif. Dan permainan mereka pun bukan jenis permainan sembarangan yang hanya semata lahu sia-sia begini, tapi permainan terkait dengan unsur mendukung jihad karena formasi perang, taktik perang yang mereka tahu permainannya itu. Jadi jangan sampai ada salah paham memetik dalil dari hadis ini untuk membolehkan orang-orang atau anak-anak bermain di masjid. Nah, itu keliruan yang fatal. Baik, mungkin kita cukupkan. Ya, tersisa. Nah. Alhamdulillah. Sudah. Belum? Nanti sambung lagi, selesaikan ini. Fa'amma waqa'a fi ahdihi wa lam ya'lam bihi fa'innahu la yunsabu ilaihi lakinnahu hujjatun li'iqrarillahi lahu. Baik. Adapun yang terjadi di masa hidupnya Nabi, wa lam ya'lam bihi, dan Nabi tidak mengetahuinya. Terjadi suatu perkara di masa hidupnya, tetapi Nabi tidak tahu kejadian itu. Karena ulayun sabu ilai, maka perkara itu tidak bisa dinisbatkan kepadanya, karena Nabi tidak tahu. Walakinnahu hujjatun, akan tetapi itu tetap hujjah. Liikrarillahi lahu, dengan ikrar berdasarkan persetujuan Allah terhadap kejadian itu, karena Allah mendiamkannya, tidak menurunkan wahyu kepada Nabi untuk mengingkarinya. Sementara Allah Maha tahu, seandainya itu sesuatu yang mungkar, yang tidak boleh, mesti datang wahyu kepada Nabi. Ya kan? Tayyib. Walidhalik istadalla as-sahabatu radhiyallahu anhum ala jawazil azli bi ikrarillahi lahum alaihi. Nah, oleh karena itu sahabat radhiyallahu anhum berdalil mengenai bolehnya melakukan al-azl, yang dikenal dengan dalam bahasa kedokteran dengan senggama terputus, yakni saat inzal, saat ejakulasi itu di luar, dilakukan di luar sehingga tidak bibit itu tidak masuk ke rahim istri untuk kemudian berbuah menjadi janin. Dibuang di luar jadi tidak menghasilkan anak. Nah, itu boleh. Sahabat berdalil dengan apa? Biikrarillahi lahum alaih, dengan berdasarkan persetujuan Allah menyetujui perbuatan para sahabat tersebut. Mereka melakukannya di masa Nabi. Qala Jabir radhiyallahu anhu, kunna na'zilu wal Qur'an yanzil. Mufakun 'alaih. Kata Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan, kunna na'zilu, adalah kami melakukan azl, wal Qur'an yanzilu, sementara Al-Qur'an turun. Artinya wahyu turun, kami melakukan itu sementara tidak ada ayat Al-Qur'an yang turun menegur kami, menyalahkan kami, mengkeri kami. Berarti boleh. Zada Muslim Zada. Hadisnya muttafaq alaih, Bukhari Muslim, kemudian ada tambahan dari Muslim. Qala Zada Muslim qala Sufyan, qala Sufyan walau kana syai'an yunha anhu lanhana anhu al-Qur'an. Ada tambahan dari Muslim, kata Sufyan menambahkan pada riwayatnya. Kata Jabir, walau kana syai'an yunha anhu, kata Jabir, walau kana syai'an, pada riwayat Sufyan, riwayat Muslim, tambahan Muslim, walau kana syai'an yunha anhu, sandainya azal itu satu perkara yang dilarang, lanahana anhu al-Quran, sungguh Al-Quran akan melarangkan. Yani akan turun ayat Al-Quran melarang. Tayyib, wayadullu. Wayadullu ala anna ikrar, anna ikrar Allahi hujjatun. Anna al-af'al al-munkaratu أن الأفعال المنكرة التي كان المنافقون يخفونها يبينها الله تعالى وينكرها عليهم فدل على أن ما سكت الله عنه فهو جائز. Menunjukkan bahwa ikrar Allah, persetujuan Allah pada saat yang terjadi masa hidup Nabi, ya, karena tidak turun wahyu kepada Nabi mengkarinya, itu hujjah. Ya, dalil bahwa itu adalah hujjah, dalil bahwa itu adalah hujjah, ikrar Allah adalah hujjah, anna al-af'al al-munkarata, bahwasanya perbuatan-perbuatan munkar, allati kana al-munafiquna yakhfunaha, yang adalah orang-orang munafik merahasiakannya di antara mereka. Sembunyi-sembunyi secara rahasia mereka melakukan hal-hal yang mungkar, ya, manuver-manuver, ya, yang mungkar. Yubayyinuhallahu ta'ala, ternyata Allah menjelaskan hal-hal yang mungkar itu yang dilakukan secara rahasia, secara sembunyi oleh orang munafik, orang munafik. Wa yunkiru 'alaihim, dan Allah mengingkarinya atas mereka. Turun wahyu dari Allah kepada nabinya membongkar itu. Fadalla ala anna ma sakata Allahu anhu, maka ini menunjukkan bahwa apa yang didiamkan oleh Allah dari suatu kejadian di masa itu, fahuwa jaiz, maka itu boleh. Jelas? Nah, maka ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah.